minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan mengkaji bersama-sama tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, tepatnya dalam ayat 66 surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kata-kata kejadian itu kembali kepada ayat sebelumnya, yaitu ayat 65, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan satu peraturan, yaitu tidak boleh kerja pada hari Sabtu bagi Bani Israel. Tidak boleh kerja pada hari Sabtu bagi Bani Israel ini sampai sekarang pun masih kita temukan. Jadi kalau kita dahulu kala tinggal di Mesir, itu pada hari Sabtu kita temukan kedai-kedai tutup. Karena kalau kita melihat ada kedai tutup pada hari Sabtu, yakinlah kita bahwa kedai atau toko itu dimiliki oleh orang Yahudi. Pelajaran ini betul-betul menjadi pelajaran yang berharga bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan peraturan tidak boleh mengambil ikan pada hari Sabtu dengan cara apapun. Hilah dilarang. Walaupun dengan perangkap yang diambil pada hari Minggu, namun tetap saja itu dianggap sebagai satu pelanggaran. Satu hal yang menarik bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghukum seseorang sebelum ada aturan main. Jadi Allah telah mengatakan bahwa hari Sabtu dilarang untuk bekerja, dilarang untuk menangkap ikan. Apabila kamu melanggarnya, hukuman akan turun. Maka terjadilah hukuman itu dengan bentuk menjadi kera yang hina. Timbul pertanyaan, apakah kera yang hina ini merupakan kekejaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel? Tidak. Ini adalah bukti ditegakkannya supremasi hukum. Sama halnya dengan seseorang yang masuk penjara karena mengkonsumsi sabu-sabu. Apakah ini kekejaman pemerintah sehingga ada yang dimasukkan penjara, bahkan ada yang dihukum mati karena membawa sabu-sabu di atas takaran untuk konsumsi, dalam arti untuk dijual belikan? Sebenarnya ini bukan wujud dari kekejaman, tapi ini wujud dari kasih sayang. Maka penjara, hukuman mati, potong tangan, kalau dilihat dari sisi kejamnya, maka itu adalah suatu hal yang kejam. Tapi kalau di sisi dilihat dari segi penyelamatan umat manusia yang lebih besar, maka itu adalah wujud dari kasih sayang peraturan itu sendiri. Jadi Pak Zainal, sebenarnya hukuman itu pada sisi lain adalah kasih sayang. Iya. Makanya disebutkan di sini, faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Hukuman pancung, atau kita lihat di Aceh sekarang ada namanya hukuman cambuk. Iya. Sebenarnya itu wujud kasih sayang bagi yang melihat dan bagi pelaku sendiri. Karena apa? Paling tidak dia sudah terhindar sedikit hukuman di akhirat kelak. Daripada Allah yang menyiksa, bagus sesama manusia yang menyiksa gitu kan. Manusia sekuat-kuat manusia memukul enggaklah sampai patah kali badan itu kalau dipukul pak cambuk. Tapi kalau Allah yang maha kuasa memukul, mungkin gunung saja tercampak pada gunung peristiwa Tursina ini. Tapi Ustaz, maluna ini soalnya. Itu dicambuk di hadapan orang ramai kan maluna ini. Lebih wajar kita malu terhadap manusia daripada kita dipermalukan di depan seluruh dunia di akhirat kelak. Jadi sebenarnya itu adalah pelajaran yang berharga bagi si pelaku dan pelajaran juga bagi orang yang melihat. Makanya kenapa kok harus masuk TV ya kan? Iya. Ya, Ustaz Zainal, ada satu hal yang sangat menarik perhatian saya di sini. Ketika orang-orang Bani Israel melakukan satu tindakan pelanggaran, maka Allah Subhanahu wa taala secara tegas langsung menghukumnya dengan merubah mereka menjadi kera atau seperti bersifat kera, seperti itulah. Dan akhirnya hukuman tegas seperti ini sampai sekarang pun tetap diingat oleh orang-orang Bani Israel. Begitu tegasnya hukuman yang sebenarnya harus dilaksanakan, sehingga keinginan untuk berbuat kejahatan itu akhirnya bisa diminimalisir atau dihilangkan. Jadi sebenarnya hukuman atau ketetapan undang-undang atau hukuman itu bukan untuk memotivasi seseorang untuk kembali melakukan tindakan kriminal, akan tetapi untuk menjauhkan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Tapi kalau kita lihat saat sekarang ini dengan pelaksanaan hukuman terhadap pelaku-pelaku kejahatan ini, malah kalau kita lihat bukannya malah menjauhkan mereka dari perbuatan kriminal, akan tetapi semakin mensupport mereka untuk melakukan tindakan kejahatan. Bahkan pada saat mereka dihukum, mereka masih sempat-sempatnya melakukan tindakan kejahatan. Seperti di penjara saat sekarang ini bagi pengedar sabu-sabu. Di penjara bukannya malah mereka sadar, akan tetapi malah jual juga. Menjual sabu-sabu itu sendiri. Jadi sebenarnya bagaimana ini? Iya, jadi sebenarnya itu tadi, supremasi hukum tidak mutlak terlaksana, tidak secara menyeluruh dan universal terlaksana. Karena sebenarnya para penegak hukum itu seharusnya sebagai pelopor, malah dia pula yang bermain dan melanggar hukum itu sendiri. Seperti kita mendengar baru-baru ini Dirjen Direktorat Penjara itu mengatakan, memang saya mengakui dalam penjara itu sendiri para sipir itu sendiri banyak melakukan tindakan yang menyalahi hukum administrasi atau hukum wewenang dia, sehingga ada 200 kasus bagi lapas di Indonesia itu bisa keluar malam-malam katanya. Iya, jadi itulah artinya, memang banyak dari penegak hukum itu sendiri yang melanggar dan itu sudah ditindak. Namun itu tadi, penindakannya masih sebatas administrasi, artinya ya mungkin dimutasi, dipindahkan, turun pangkat, belum tegas. Tapi belum sampai kepada nakalan, pengajaran pahit sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya memang yang diharapkan itu tadi, bagaimana hukum itu tegas. Sebagaimana pernah dijadikan hukum itu tegas pada masa Rasul dan sahabat. Jadi apa inti ajaran Islam itu sebenarnya? Ada hidup sekarang kita ini tinggal bagaimana dieksiskan. Bahkan Cina sudah mengambil itu dengan penghukuman mati bagi koruptor 5 ya, orang saja 1 miliar selesai permasalahannya dan negara bisa lebih maju. Apa kata Rasul? Kalaulah tangan anakku Fatimah Az-Zahra mencuri, kupotong. Artinya apa? Jangan main-main, anakku sendiri kupotong, apalagi kau, kan gitu. Nah, gitu kan. Atau dengan demikian orang berpikir, ah, ini hukum tajam ke atas, tajam juga ke bawah, maka kita hormatilah dia. Jadi sebenarnya yang paling penting dalam masalah hukum ini adalah penegakan hukum itu, dan memang isi atau bentuk butir-butir pelaksanaan aturan, hukum ya. Aturan itu yang tegas. Iya. Nah, kalau kita lihat di kita lihatlah, karena kita di Indonesia, hukum Indonesia, mungkin dua-dua ini yang hilang gitu. Penegakan hukum yang tidak sempurna dan malah penetapan hukum yang jelas-jelas tidak memberikan pelajaran yang pahit kepada pelaku kejahatan gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan hukum Islam, kita bisa melihat ketika Allah menetapkan hukum mati bagi orang-orang yang membunuh, ini kan satu hukuman yang tegas, yang cukup-cukup sangat pahit sehingga seseorang tidak berani lagi melakukannya. Jadi sebenarnya di balik hukum itu ada iman. Sekuat apapun hukum, kalau iman tidak ada, dia akan masih bisa bermain di sela-sela hukum itu. Seketat apapun hukum itu, sampai negara Amerika yang kuat sekalipun, kalau misalnya ini perlu diselamatkan, masih bisa diselamatkan. Tapi kalau misalnya ini mau dihancurkan, sekecil apapun kesalahannya, bisa saja dihancurkan. Makanya kembali kepada ajaran agama kita, maka sebenarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan garansi yang paling besar untuk terwujudnya hukum di muka bumi ini. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Ah, itu dia. Ya'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Ya'dilu huwa aqrabu. Jadi apa kondisi kaum ataupun permusuhannya dengan kamu, jangan membuat lari dari keputusan keadilan. Keadilan, ya. Jadi memang di sini disebutkan wa mau'izatan lil muttaqin, dan pelajaran bagi orang bertakwa. Itulah hakikat dari hukum tadi, iman tadi. Kenapa disebutkan muttaqin? Karena muttaqin itu berasal dari kata-kata ittaqo wa qayaki, artinya takut. Ittaqullah dan ittaqunnar. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada api neraka. Ketika kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk takut kepada Allah, kita juga diminta untuk takut kepada api neraka. Timbul pertanyaan, apakah takut kepada api neraka itu dengan menjauhinya dan takut kepada Allah itu dengan mendekatkan diri kepadanya? Ternyata tidak. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mengatakan, takut kepada Allah itu artinya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat secara umum, yaitu sifat jamal dan jalal. Di antara sifat jamal Allah ada sifat kasih dan sayangnya. Sifat jalalnya ada al-muntaqim, al-muzil, al-muzil, al-muhin, membuat orang hina, membuat orang rendah, pembalas dendam. Di antara sifat jalal Allah itu adalah an-nar. Di antara sifat jamal Allah itu adalah al-jannah. Tentara Allah al-jalal itu adalah neraka. Tentara Allah al-jamal itu adalah surga. Jadi ketika Allah mengatakan takutlah kepada api neraka dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus takut kepada Allah 100 bahkan 1000 atau 1 juta kali lipat kepada api neraka. Lebih takut kita kepada Allah. Kenapa? Karena diilustrasikan oleh Rabi' Adawiyah, kalaulah ya Allah hanya untuk mendapat ridhomu dan kasihmu saya harus dicampakkan ke dalam nerakamu, aku siap asal dapat ridhomu. Dan ini bukan omong kosong apa yang disebutkan Rabi' Adawiyah. Dalam peristiwa Nabi Ibrahim terlihat jelas bagaimana Nabi Ibrahim dibakar. Bayangkan bakaran Nabi Ibrahim itu, mungkin kalau di medannya ada seluas lapangan merdeka, karena seluruh masyarakat pada masa itu mengumpulkan kayu bakar. Tiap rumah, tiap anggota harus menyediakan kayu bakar. Diletakkanlah kayu bakar di lapangan merdeka itu sampai tingginya mungkin 3 tingkat untuk rumah. Kemudian habis itu sangkingkan terbakarnya begitu dahsyat, dilempar dari kejauhan. Itulah manzanik pertama, peluru yang dilemparkan dari jarak jauh. 7 hari 7 malam api itu baru padam. Tapi apa? Jangankan badannya, bajunya terbakar, rambutnya pun tersentuh api pun tidak. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ridho. Dari sini disebutkan kalau Allah ridho, api yang begitu panas menjadi dingin. Nah, jadi sebenarnya ketika dikatakan wa mau'izatan lil muttaqin, pelajaran bagi orang-orang bertakwa, artinya kita harus benar-benar takut kepada Allah, benar-benar takut kepada api neraka. Karena kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka peraturan yang ada akan kita patuhi sebenar-benarnya. Tapi sebaliknya, ketika tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak memiliki iman sedikit pun, semuanya dilanggar. Tidak mau mensyukuri nikmat Allah begitu banyak dan luasnya, yang ada dicari baik halal ataupun haram. Padahal sebenarnya yang tidak ada pun dicari baik halal ataupun haram. Padahal yang ada ini kalau disyukuri sebenarnya sudah sangat cukup dan sangat banyak. Nah, itulah dia pemahaman dari wa mau'izatan lil muttaqin, pelajaran bagi orang-orang bertakwa. Ya, jadi seperti apa yang kita lihat pada saat sekarang ini, bahwasanya ketika hati manusia tidak bisa membaca tanda-tanda kemurkaan Allah, maka sedikit pun tidak ada pelajaran mau'izah pada diri mereka. Ini bagaimana kita lihat Ustaz, pemuda-pemuda sekarang ini, ya, yang begitu hancur akhlaknya, yang tidak lagi tahu mana-mana moral yang santun atau akhlak yang mulia, rata saja saya lihat semua ini. Iya, jadi sebenarnya yang perlu kita betulkan, kita arahkan kepada pemuda dan pemudi kita ini, persepsi pandangan terhadap agama yang benar. Bahwa agama itu indah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kasih. Agamanya sangat menginginkan kebaikan kepada diri dia. Jadi jangan terpikir dia, aduh aku kalau udah masuk Islam nanti sholatku gak pernah tinggal gitu kan. Ini berat ini, puasa 30 hari ini berat ini, ada duit sikit bayar zakat. Nah, ini apalagi berangkat haji 27 juta gimana dapatnya. Jangan terpikir bahwa ini beban. Tapi lihatlah bahwa agama kita itu indah. Allah menetapkan peraturan seluas dan seenak kita. Kalau gak mampu sholat gak usah sholat. Bahkan kalau bepergian dikosor dan dijamak, sakit bisa dikosor dan dijamak. Kalau nggak mampu sholat ya nanti diringankan dengan dalam bentuk kosor dan jamak tadi. Nggak bisa puasa diganti dengan hari lain. Sebenarnya sangat ringan, ringan dan ringan. Maka disebutkan yassiru wala tu'assiru, permudahlah, karena memang agama itu mudah dan jangan kamu beratkan. Takutnya pemuda-pemudi dengan Islam karena melihat agama ini berat. Padahal sebenarnya agama ini indah dan ringan. Apa yang diterapkan agama sebenarnya untuk kebaikan bagi diri kita sendiri. Allah tidak pernah mengambil sedikit pun manfaat dari agama yang diterapkannya. Karena Allah itu maha kaya. Dia sudah kaya sebelum dia kita diciptakannya. Dan dia tetap kaya setelah kita menjadi kaya. Dan dia tetap kaya setelah kita pun meninggalkan harta itu. Demikianlah pemahaman kita terhadap agama yang kita cintai ini. Kembali satu hal yang sangat penting kita arahkan, bahwa agama yang kita anut ini kebaikan dan kesenangannya kembali kepada diri kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan pula untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan peristiwa yang menimpa Bani Israel dengan dikutuknya menjadi kera menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, bahwa dosa tidak pernah akan terhilang, baik di dunia kalau tidak dapat diterima, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hari akhirat merupakan hari pembalasan bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Zainal Arifin bersama saya Ustaz Hanafi dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih atas pendengarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.